Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wal'anu sarihun fi tahrimil khutab bil idni fi qawlihi fazuruha. Kalimat la'nat itu sangat tegas dalam pengharaman. Sedangkan ucapan izin dengan kalimat ala fazuruha lam yatanawal nisa, itu tidak termasuk para wanita. Wal qa'idah taqul dalilul 'am yujra ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis, bahwa dalil umum diberlakukan sesuai dengan keumumannya hingga datangnya pengkhususan. Ala fazuruha am. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Umum. Kemudian datang pengkhususan, wanita dilaknat kalau mereka ziarah kubur. Maka makna dua hadis tadi ketika dikumpulkan, sekarang silakan ziarahilah kecuali para wanita, jangan. Falam yadkhulna fil hukmin nasikh, berarti wanita tidak masuk di dalam hukum nasikh, tetap dilarang. Dulu kan dilarang semua. Kuntu nahaitukum an ziaratil qubur, aku dulu melarang kalian seluruhnya dari ziarah kubur, laki maupun perempuan. Ala fazuruha. Adapun sekarang silakan ziarahilah. Tapi perempuan tetap jangan. Berarti perempuan tidak mansuh pelarangannya, tetap dilarang. Wal 'am idza 'urifa annahu ba'da al khas. Dalil yang 'am, kalau diketahui itu adalah setelah dalil khusus, lam yakun nasikhan, maka tidak membatalkan baginya. Demikian inda jumhur al-ulama. Demikian menurut jumhur para ulama. Wa huwa madhhabu Syafi'i, dan ini madhabnya Syafi'i. Wa Ahmad fi ashharir riwayatain, di dalam yang paling masyhur dari dua riwayat. Wa huwa al-ma'ruf an ashabihi, dan ini pula yang paling ma'ruf, paling dikenal dari ucapan pengikut-pengikut Imam Ahmad dari kalangan Hanabilah. Bahwa dalil 'am, kalau diketahui datangnya setelah khusus, maka dia tidak membatalkan yang khusus. Fa kaifa idza lam yu'lam anna hadzal 'am ba'dal khass, apalagi kalau tidak diketahui bahwa dalil umum tadi setelah yang khusus. Lebih-lebih lagi. Terbayang? Tergambar enggak? Kalau enggak tergambar, saya gambar. Di papan tulis. Kita tulis. Namanya nasih dan mansuh berkait dengan sejarah. Sekarang kita anggap sejarahnya dari atas ke bawah. Ah, apa dulu berarti? Larangan dulu. Nahi. Kuntu nahaitukum an ziaratil qubur. Kemudian berjalan waktu, diizinkan. Ala fazuruha, sekarang ziarahilah, dibolehkan. Tadi dilarang, kemudian dibolehkan. Kemudian ada kalimat yang berbunyi la'ana setelah ala fazuruha. La'anallah zairatil qubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Ayo perhatikan sejarahnya. Kalau sejarahnya naha kemudian dibolehkan, kemudian wanita dilaknat, maka sangat jelas. Ini sangat jelas. Larangan ziarah kubur, kemudian dibolehkan semuanya, kemudian dikecualikan, kecuali wanita, tetap dilaknat. Sekarang permasalahannya bukan itu. bukan terakhir. Kata mereka, zuruha ini belakangan. Laknatnya wanita itu di sini. La'anallah zairatul kubur. Mada takulun antum? Bagaimana pendapat kalian? Dilarang manusia seluruhnya untuk ziarah kubur. Wanita dilaknat ziarah kubur. Kemudian ala fazuruha. Apakah ala fazuruha menasahkan yang ini saja? Atau menasahkan yang ini saja? Atau menasahkan kedua-duanya? Ada hadis am. Ini am. Jangan kalian ziarah kubur. Kemudian ada hadis khas. Wanita tidak boleh ziarah kubur. Dilaknat oleh ziarah kubur. Kemudian ada nasikh. Ini nasikh namanya. Pembatalan. Sekarang silakan ziarahilah. Maka barakallahu fikum. Kalaupun susunannya seperti ini. Dilarang secara umum. Dilarang secara khusus. Dan kemudian dibolehkan dengan am bahasanya. Ala fazuruha. Maka yang dimansuhkan hanya yang am saja. Adapun yang khas ini tetap berlaku. Menurut pendapat siapa? Menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Ahmad dalam salah satu pendapat yang terkenal. Bahkan pendapat yang diikuti oleh Hanabilah setelahnya. Oleh mayoritas Hanabilah, ma'ruf inda ashabih, dikenal menurut para sahabatnya, pembatalan ini atau nasakh ini hanya menasakhkan umum. Umum, nasakhkan umum. Yang khusus, berarti sekarang tidak dilaknat lagi. Itu khusus. Harus ada pengkhususan. Dan para wanita sudah tidak dilaknat lagi. Harus begitu. Kalau enggak, yang ini saja yang maksud. Akhir, kalau adanya di sini, maka kata beliau, apalagi kalau di sini lebih-lebih lagi sudah dikatakan ala fazuruha, kecuali wanita dilaknat kalian kalau ziarah kubur. Ini barakallahu fikum ala man yusahih hadzal lafaz, bagi mereka yang mensahihkan lafaz zairat. Karena beberapa ulama menganggap yang sahih bukan zairat. Yang sahih zuwarat, ditasdidkan di huruf waw. Dan maknanya akan berbeda. Kalau zairat, mujarrad ziarah, sudah disebut zairat. Hanya karena ziarah, mujarrad ziarah, disebut zair. Walakin zuwarat adalah orang yang terus menerus tukang ziarah, hobi ziarah. Ini yang dilaknat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa kaifa idza lam yu'lam anna hadzal 'am ba'da al-khass, apalagi ketika tidak diketahui bahwa yang 'am tadi setelah khas. Id qad yakunu qawluhu la'anallah zuwaratil qubur ba'da idznihi lir-rijal. Karena bisa jadi laknatnya Allah kepada para wanita peziarah-peziarah kubur tadi terjadi setelah izin secara umum. Ala fazuruha idnuhu lirrijali fi ziarah. Izin secara umum untuk ziarah. Kemudian dikatakan para wanita yang tukang ziarah kubur dilaknat. Berarti pembolehan tadi hanya untuk kaum laki-laki. Yadullu ala dhalik. Annahu qaranahu bil muttakhidina alaihal masajid was suruj. Ditambah lagi. Hadis tadi ada iringannya, diiringi dengan larangan menjadikan pelita-pelita di kuburan dan menjadikan sebagai masjid-masjid. Wa ma'lumun anna ittikhadzal masajid was-suruj al-manhiyyi anhu muhkam. Sebagaimana diketahui bersama bahwa larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan larangan menjadikan pelita-pelita di kuburan itu adalah larangan yang tegas, tidak mansuh, bergandengan dengan laknat bagi para wanita yang berziarah kubur atau yang banyak ziarah kubur. Berarti satu hadis ini bukan semuanya. Tidak mansuh, termasuk laknat bagi para peziarah-peziarah wanita. Wassahih. Kama dallat alaihi al-ahadithu sahihah, wa kadzalika al-akhar. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih, dan demikian pula yang belakangan. Wassahihu. Yang benar adalah. Anna nisa'a lam yadkhulna fil idni fi ziyaratil qubur. Bahwa para wanita tidak termasuk yang diizinkan dalam kalimat fazuruha. Wanita tidak termasuk yang diizinkan dalam kalimat ala fazuruha. Li'iddati aujuh. Karena beberapa alasan. Kita lihat satu persatu beberapa alasan tersebut. Ahaduha, salah satunya. Anna qawlahu fazuruha sighatu tadkir. Ala fazuruha. Bentuknya bentuk mudzakkar. Wa inna ma yatanawalun nisa aidan ala sabili taghlib. Dan kalaupun bisa mencakup para wanita, tetapi ala sabili taghlib. Karena taghlib saja bukan hukum asalnya. Lakin hadza fihi qawlan. Itu pun masih ada dua pendapat. Qil annahu yahtaju ila dalil munfasil. Untuk menunjukkan kalau itu mencakup para wanita juga dengan taghlib, harus ada dalil tersendiri. Harus ada dalil yang lain yang yuqarinuhu, yang mengkaitkannya. Al-munfasil yang terpisah. Wahina idin yahtaju tanamul dalikan nisa ila dalil munfasil. Berarti kalimat fazuruha, kalau dikatakan mencakup juga para wanita, harus ada dalil lain yang menunjukkan hal tersebut. Waqila, dan dikatakan pula, annahu yuhmal ala dhalika indal itlaq. Dikatakan pula bahwa kalimat zuruha dengan sighah mudzakkar bisa termasuk para wanita dalamnya secara mutlak. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ala hadha, dan dengan ini, fayakunu dukhulun nisa bitariqil umum ad-da'if. Maka dengan demikian masuknya wanita dalam izin dalam kalimat ala fazuruha itu lemah, bukan hukum asalnya masuk di dalamnya. Wal 'am la yu'aridu al-adillah al-khassah wa la yansakhuha. Demikian pula yang namanya dalil-dalil 'am tidak akan bisa menentang dalil-dalil khusus. Walayan sakuha, dan tidak bisa menasahkannya, membatalkannya menurut jumhur para ulama. Apa dalil amnya? Fazuruha, silakan ziarahi. Dalil khusnya, dilaknat para wanita yang ziarah. Maka yang umum tadi enggak bisa mengalahkan hadis khusus tadi. La'anallah zuwaratil kubur. Allah melaknat para wanita tukang ziarah kubur. Tidak bisa terbatalkan dengan hadis am. Walau kanan nisa'u dakhilah fi hadal khitab, lastuhibba lahunna ziaratul kubur. Kalau saja para wanita itu masuk di dalam perintah fazuruha, silakan ziarahi, maka berarti para wanita juga dianjurkan untuk ziarah kubur. Berarti para wanita juga disuruh, dianjurkan, didorong bahkan dengan kalimat perintah zuruha, ziarahilah. Para wanita berarti dianjurkan juga, disunahkan juga. Sedangkan tidak kami dengar dari para imam-imam. Wa ma'alimna ahadan minal a'imma istahabba lahunna ziaratul kubur. Kami tidak mendapati satu ulama pun yang mengatakan para wanita disunahkan, dianjurkan, didorong untuk ziarah kubur. Tidak. Bahkan pada para salafus saleh tidak dikenal para wanita ziarah kubur. Ini jarang terjadi. Apa buktinya jarang terjadi? Pertama, tidak diriwayatkan. Selalu diriwayatkan para sahabat mengantarkan jenazah, para sahabat bersama Rasulullah SAW ke kubur, tidak melihat ada para wanita ikut bersama ziarah kubur. Dua, mereka terkejut ketika melihat Aisyah keluar dari perkuburan. Hadis siapa? dalam hadis yang sudah kita bahas. Dari mana engkau? Ditanya begitu. Ziarah kubur. Kaget dia. Ziarah kubur. Bukankah telah dilarang? Sampai Aisyah memberikan alasan. Lau habartu mazurtuhu. Kalau aku hadir kematiannya, aku pun gak akan menziarahinya. Apa maknanya? Maknanya beliau sendiri tahu bahwa wanita tidak dianjurkan untuk ziarah kubur. Tetapi kalau kalian mengatakan para wanita masuk dalam perintah Nabi, ala fazuruha, silakan ziarahilah. Maka berarti disunahkan bagi para wanita, dan itu tidak ada seorang pun dari para ulama madhab manapun yang membolehkan dan menganjurkan para wanita. Khilafnya hanya pada dilaknat atau tidak dilaknat. Sebab mereka berkata yang ziarah dilaknat dengan hadis zairat, dan sebagian berkata tidak dilaknat kecuali kalau zuwara, tukang ziarah, sering-sering ziarah. Walakana an-nisa 'ala ahdin nabi, tidak pula para wanita di zaman Nabi wa khulafa'ir rasyidin, dan di zaman khalifah-khalifahnya yang lurus, yakhrujna ila ziyaratil qubur, tidak pula diriwayatkan mereka berbondong-bondong ke kuburan untuk ziarah kubur. Tidak ada riwayat itu. Wa minha, sisi berikutnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'allalal idni lirrijal. Alasan kedua, bahwa Nabi SAW memberikan alasan diizinkannya kaum laki-laki. Bi anna dzalika yudzakkirul maut, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Itu ilatnya, alasannya. Ziarahilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Wa yuraqqiqul qalbi, dan akan melembutkan hati-hati kalian. Akan melembutkan hati-hati kalian. Wa tadma'ul ain, dan akan bisa meneteskan air mata kalian. Berarti hikmah dari kaum laki-laki untuk ziarah kubur adalah agar dia ingat mati, agar hatinya lembut, agar bisa menetes air matanya. Jangan keras hati, jangan kaku hati. Nah, demikian disebutkan dalam Musnad. Tayyib. Sekarang cocokkan dengan kaum perempuan. Cocokkah? Ala fazuruha. Sekarang wahai para wanita, ziarahilah agar hati kalian semakin lembut. Agar berlinang air mata kalian. Agar kalian ingat mati. Tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Para wanita sangat lembut hati mereka. Bahkan kadang berlebihan. Bukan hanya air mata yang mengalir, mereka meratap, meratap, meratap, merobek baju-baju mereka, menarik rambut-rambut mereka, dan itu dilaknat, tidak boleh. Jadi dua makhluk ini, satu makhluk laki-laki, satu makhluk perempuan, berbeda keadaannya. Yang ini, yang laki-laki sering ke arah kaku, kasar, kurang lembut, tidak berperasaan, seringkali keumuman. Sedangkan wanita terlalu ke bawah, terlalu berperasaan, terlalu lembut, cengeng, iya kan? Taib. Maka barakallahu fiikum, hukumnya berbeda. Bagi kaum laki-laki, ziarahilah agar hati kalian semakin lembut atau semakin lembut. Perempuan jangan, nanti semakin parah. Iya kan? Tadinya biasa saja di rumah, hanya air matanya berlinang. Begitu datang ke kuburan melihat nama ibu fulan, menjerit. Ibu, dan seterusnya. Meratap di sana, menangis jadi-jadinya. Kenapa? Karena obatnya salah. Nabi SAW, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tabibul qulub, dokter hati. Barakallahu fiikum. Maka mengobati dengan obat yang paling tepat kepada orang yang tepat. Kalian kaum laki-laki, zuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut, fa innaha turaqqiqul qulub, fa innaha tajma'ul 'ain. ada laki-laki yang tidak pernah kenal air mata. Disebutkan dalam sejarah, ya Rasulullah, aku enggak pernah meneteskan air mata sedikit pun. Kata Nabi, bagaimana lagi aku katakan kalau memang rahmat sudah dicabut dari hatimu. Sehingga diobati dengan apa? Ziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut wa turaqqiqul qulub wa tajma'ul 'ain. Sedangkan para wanita diobati, jangan terlalu lemah, karena engkau itu lemah wahai para wanita, enggak usahlah ziarah kubur. Mau doa untuk mereka, doakan di rumah saja. Iya kan? Sehingga mereka bisa tegar menghadapi ujian tadi. Sedangkan perempuan kalau ziarah kubur akan semakin pecah hatinya. Inkasarat al-qulub. Kembali kepada kitab kita. Wa ma'lumun anna al-mar'ata idza futiha laha hadha al-bab, bahwa wanita kalau dibuka pintu ini, akhrajaha ila al-jaza'i. Jaza'i wan-nadbi wan-niyahah. Wanita kalau dibuka pintu tadi, pintu ziarah kubur, akan membawa mereka pada jazah. Jazah itu mengeluh. Dan itu tidak sunnah. Kenapa engkau harus mati? Ya Allah takdirkan. Kenapa harus mati? Kenapa engkau mendahului aku? Ini kan mempertanyakan takdir Allah. Artinya dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Itu jazah namanya. Wa nadab, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Waniyahah, meratapi mayit dengan suara yang keras menjerit-jerit, atau dengan merobek bajunya, atau dengan menjambak-jambak rambutnya. Lima ada, lima fiha minadda'fi wa qillatus sabr, karena wanita lemah dan kurang kesabarannya. Wa idza kanat ziyaratan nisa madinatan wa sababan lil umuril muharramah, kalau ziarahnya para wanita ke kuburan menjadi sebab atau menjadi yang diduga sebagai sebab perkara-perkara yang haram tadi, al-jazak wa nadab munadab wa niyahah, tiga-tiganya haram. Kalau ziarahnya para wanita menjadi tempat yang diduga akan menyebabkan perkara-perkara haram, fa innahu la yumkin an yuhaddal miqdar alladhi yufdi ila dhalik, maka tidak mungkin akan dibatasi aturan hukumnya dengan sesuatu yang membawa kejelekan tersebut. Tidak mungkin. Silakan ziarahilah, biar kamu merengek, biar kamu meratap, biar kamu, ya enggak mungkin. Enggak mungkin ada hukum yang seperti itu. Wala tamyiz bainan naw' wan naw', dan berarti dia tidak bisa membedakan antara jenis ini dan jenis itu. Barakallahu fikum. Kalau yang namanya tarqiqul qulub, yang namanya tadma'ul ain, maka bagi wanita sudah cukup, bahkan kadang berlebihan. Sehingga yang dianjurkan untuk hindari tempat-tempat yang akan membuat bertambah parah. Sedangkan kaum laki-laki yang seringnya kasar kurang perasaan, disuruh untuk ziarah kubur. Wa min usulis syari'ah annal hikmah idha kanat khafiyah au muntashirah ullikal hukmu bimadhinnatiha. Perhatikan baik-baik, catat. Dalam prinsip syariat dan usulul fiqh, bahwa hikmah idza kanat khafiyatan au muntashiratan, kalau kanat khafiyah hikmahnya au muntashirah atau tersebar, ulliqal hukmu bimadhinnatiha fayuhramu hadzal bab saddan lidzari'ah. Semua cetakannya sama? Ada yang beda cetakannya? Pada kata khafiyah ada yang lain? Tidak ada. Baik, perhatikan. Dulu pernah kita sampaikan kaidah al hukmu yadur ma illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama illatnya, wujudan wa adaman. Al-hukum yadur ma illatihi wujudan wa adaman. Al-hukmu yadur ma'illatihi, hukum berjalan bersama illatnya. Hanya saja illatnya kadang ma'lumah, kadang khufiyah. Kalau illatnya khufiyah, enggak diketahui apa sih alasannya, maka cukup ngikut saja. Apa kata Nabi boleh? Boleh. Apa kata Nabi tidak boleh? Jangan. Itu kalau tidak diketahui illatnya. Tetapi barakallahu fikum, ada illat yang maklumah, tahu alasannya. Maka kalau diketahui illatnya, kembali ke hukum ini. Ada illat, ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Sayyid, ada illat, ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Barakallahu fikum. Misal, tidak boleh sholat di kamar mandi. Ilatnya apa? Tempat najis kan. Tapi kalau satu saat kamu tahu itu tidak ada najis sama sekali, kemudian di atas dikasih atap, kamu sholat di atapnya, boleh gak? Boleh. Loh, kenapa? Gak ada ilatnya. Ilatnya kan najis, di atas gak ada ilatnya. Paham ya? Tetapi kalau ilatnya gak tahu apa ya sebabnya, pokoknya taati. Karena gak ada sebabnya dan gak tahu sebabnya. Baik, sekarang ada yang makhfiyah, tidak jelas alasannya apa, tapi muntasyarah, tersebar, ramai, semua orang paham. Nabi gak menyebutkan alasannya apa, yaitu yang sedang kita bahas. Wanita jangan ziarah kubur. Dilaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Tapi enggak mengatakan alasannya. Mungkin begini, mungkin begini. Tetapi intasyara, tersebar di kalangan manusia, bahwa rata-rata wanita kalau ziarah begini, begini, begini, begini, begini, ada mafasid. Ada yang meratap, ada yang ngajak ngomong orang mati, ada yang majnun sampai gila di sana, bersikap aneh, ada yang macam-macam. Maka ini pun boleh kita pakai kaidah tadi, hukum yadurru ma'illatihi. Kalau ternyata wanita yang ziarah sering kali begini, maka jangan lakukan saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu dari'ah. Apa dari'ahnya? Meratapi mayit. Apa dari'ahnya? Najab, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Apa alasannya? Sampai merobek baju, menjambak rambut, dan melakukan hal-hal yang dilaknat. La'anallah. Allah melaknat an-na'ihah, para wanita yang meratapi mayit. Kembali kepada kitab. Fayuhram hadzal bab saddan lidzari'ah, maka dilarang bab ini, yakni bab ziarah kubur bagi wanita, saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu kejelekan tadi, untuk menutup pintu niyahah, nadab wal jazaa'. Kama hurriman nadhar ila zinatil batinah, kama hurrimal khulwah bil ajnabiyah wa ghairi dhalik, sebagaimana diharamkannya melihat kepada perhiasan wanita yang di dalam, yang batinah. Wa kama hurrimal khulwah, sebagaimana diharamkannya berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Disebut enggak ilatnya? Ilatnya yang ketiganya adalah syaitan. Iya. Tapi barangkali gak ada setan, bagaimana? Di teras masjid untuk belajar bersama ukhti dan akhfillah. Itu di masyarakat hizbiyin terjadi itu. Memang kalian tertawa karena di sini tidak terjadi. Tapi di sana terjadi. Taklim-taklim antara ukhti dengan ah, mas akhi dan mas antum, dengan mas dengan bu ukhti ya, belajar bersama. Ini barakallahu fiikum. Walaupun kamu menganggap di masjid mungkin gak ada syaitan, yang dibacanya adalah Al-Quran, pengusir syaitan, yang sedang taklim, sedang mengkaji privat, sehingga gak mungkin ada syaitan, tetap gak boleh. Mengapa? Kan ilatnya syaitan, bukan. Ada yang muntasyirah. Ya apa ya? Ada yang muntasyirah, tersebar secara ramai di sekian ratus, sekian juta, sekian miliar kejadian, sekian triliun kejadian. Kalau laki-laki berdoa dengan wanita, ujung-ujungnya zina. Zina mata, zina tangan, zina kaki, zina semuanya, sampai zina aslinya. Tayyib, tidak melihat siapa. Bahkan yang tadi kita katakan, yang ini berjilbab, yang ini masya Allah berjenggot, bisa terjadi zina. Dan itu terjadi. Yang kita dengar saja sudah dua atau tiga kejadian. Ya bagaimana kita tidak dengar? Bahkan satu kejadian masuk koran. Karena sampai berakhir dengan pembunuhan. Mau apa? Pakai cadar wanitanya. Sehingga jangan main-main dalam masalah ini. Kalau Nabi menyatakan haram, haram. Illatnya muntasyirah. Alasannya sudah diketahui secara umum oleh manusia seluruhnya. Demikian pula wanita ziarah kubur, jangan sok kuat. Kalau saya enggak lah, jangan. Karena sudah banyak kejadian. Hampir sama semua para wanita, maka kembali pada hukum yang diucapkan oleh Nabi, la'anallah zairatul kubur. Allah melaknat zairatul kubur. Wa minal ulama'i walaysa fi dhalika minal maslahah. Tayyib. Kata beliau, walaysa fi dhalika minal maslahati ma yu'arid hadhihi al-mafsadah. Maka tidak ada maslahat itu yang bertentangan dengan mafsadah. Fa innahu laysa fi dhalika illa du'a'uha lil mayyit. Karena bagi para wanita enggak ada jeleknya dia tidak pergi ke kuburan. Mengapa? Karena dia bisa berdoa dari rumah. Wadhalika mungkin fi baitiha. Itu mungkin di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki di kuburan? Doa. Iya kan? Yang namanya ziarah yang syar'i, datang mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Minal mu'mini wal muslimin. Antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'allaha lana wa lakum al-'afiyah. Barakallahu fikum. Dan mendoakan mereka. Wa minal ulama man yaqulu at-tasyyi'u kadzalik. Dan di antara para ulama juga berkata at-tasyyi' juga hukumnya sama dengan ziarah. Apa tasyyi'? Mengantarkan jenazah. Para wanita enggak usah ikut-ikutan mengantarkan jenazah. Salatkan untuk jenazah di rumah dan kemudian jenazah itu dibawa. Mereka tetap tunggu di rumah. Wa yatajju bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Berdalil dengan ucapan Rasulullah sallam, irji'na ma'zurat ghair ma'jurat. Fa inna kunna tuftan al-hayy wa tughdina al-mayyit. Kata Nabi kepada para wanita yang mau ikut mengantarkan jenazah, kata Nabi, irji'na, pulang kalian. Irji'na ma'zuratin ghair ma'jurat. Kalian hanya akan menambah dosa dan tidak menambah pahala. Ma'zur dari kata wizr, dosa. Ma'jur dari kata ajr, pahala. Kalian hanya membawa wizr, tidak membawa ajr. Mengapa Nabi menyatakan tidak membawa ajr? Fa'inna kunna taftinnal hayy wa tu'dinal mayyit. Karena kalian membuat fitnah bagi yang hidup dan kalian menyakiti yang mati. Yang hidup terganggu, yang mati terganggu. Dengan gangguan yang berbeda. Taftinnal hayya membuat fitnah bagi yang hidup. Para remaja-remaja mengantarkan jenazah, melihat anak perempuannya si mayat ikut ngantarkan, kasihannya cantik lagi. Fitnah enggak? Fitnah. Kalian ini membuat fitnah, oh tapi pakai cadar. Iya, matanya bagus. Wih, bulu matanya lentik. Tetap fitnah. Matanya enggak kelihatan, tertutup dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Tinggi ya. Semampai. Enggak tertak sampai. Tetap saja fitnah, tetap saja fitnah. Kalaupun mereka, kamu tidak lihat mereka, mereka lihat kamu. Bagaimana? Ih, gantung-gantungnya ternyata anak pondok. Tetap fitnah. Kalian taftinal hayy wa tu'dhinal mayyit. Kalian membuat fitnah bagi yang hidup dan menyakiti mayit. Dengan apa menyakiti mayit? Dengan ratapan dan tangisan. Ratapan wanita, ratapan keluarga si mayit akan menyakiti si mayit, akan mengganggu si mayit. Sehingga mengantarkan jenazah juga sama. Nabi menyatakan irji'na ma'zurat ghar ma'jurat. Pulanglah, kalian akan membawa wizir, tidak membawa pahala. Karena sesungguhnya kalian akan memfitnah bagi yang hidup, akan jadi fitnah bagi yang hidup dan akan menyakiti yang mati. Wa qauluhu li Fatimah, dalil kedua, ucapan kepada Fatimah. Ama innaka law balagta ma'humul kuda lam tadkhulil jannah. Adapun engkau, ama innaki, saya ulang karena berbicaranya kepada Fatimah. Ama innaki law balagat ma'humul kuda lam tadkhulil jannah. Kuda nama tempat di sana. Sungguh engkau kalau sampai di kuda masih tetap ikut, engkau enggak akan masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar dalam Sunan, dan juga Nasa'i dalam Mujtaba, dan Imam Ahmad dalam Musnad, dan Imam Hakim dalam Mustadrak. Imam Hakim mensahihkan hadis ini wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Adapun yang sebelumnya dikatakan irji'na, pulanglah, dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh, dan dikeluarkan secara mauquf dari Ibnu Umar oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf. Iktahi bihadal qadar barakallahu fikum. Ada satu lagi yang berkait, yu'ayyiduhu ma thabata fis sahihain. Hadis-hadis tadi kan bukan dalam dua kitab sahih. Mungkin ada yang ragu di antara kalian, ditambah lagi, didukung. Larangan-larangan tadi mengantar jenazah bagi para wanita dengan apa yang ada dalam dua kitab sahih, min annahu nahan nisa anittiba'il janaiz, bahwa Nabi melarang para wanita untuk mengantarkan jenazah. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.